الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ini masuk ke halaman 29 dari pembatal Islam yang pertama. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Matannya siapa yang baca? Saya juga apa antum? Antum deh ya baca matannya. Ya, tafadhol Syekh Rizki bawa bukunya enggak? Ya Allah, jualan tapi enggak ada buku. Gimana ini? Ceritanya. Husin? Ada bukunya? Belum ada. Jangan beli sama dia deh, enggak punya bukunya dia. Sekali ada dijual bukunya sama dia. Tapi masyaallah. Ah. Coba dibaca di sini Edward. Edward, tafadhol Edward. Asyratu nawaqidah. Nawaqidah mafa'il sigo muntahal jumu majrur mudhofun ilaihi majrur bil fathah. Nah, ya ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada asyratu nawaqidah. Ada 10 pembatal. Ya, terus mana? Yang pertama adalah berbuat syirik. Syirik kepada Allah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Terus nah, ini ayat yang sebaiknya dihafal oleh penuntut ilmu untuk bisa mengklasifikasikan ya, mana syirik, mana yang dapat diampuni dan mana yang tidak. Ya, mana yang dapat diampuni dan mana yang tidak dapat diampuni. Nah, ayat ini umum. Ayat ini umum, namun dikhususkan dengan ayat selanjutnya oleh kata para ulama. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, Allah disekutukan. Ya, orang berbuat syirik tidak diampuni. Ini cakupannya syirik akbar dan juga syirik asghar. Namun nanti ayat ini ditakhsis oleh ayat setelahnya. Bahwasanya yang tidak diampuni itu ialah syirik akbar. Nah, adapun syirik asghar tafsilnya pernah saya sebutkan kok itu kemarin ya di grup WA ya, tafsilnya penjelasan dari Syekh Ahmad An-Najjar ya di kitab beliau terkait tentang soal jawab ya, yang sangat penting yang berkaitan dengan syirik asghar. Ada bukunya tipis itu, kalau antum mau beli cari itu bukunya, bagus. Saya kutipnya dari situ, terjemahannya dari situ, menerjemahkan dari buku itu. Terus wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun Allah mengampuni, dapat mengampuni dosa selain syirik tersebut sekehendak Allah. Ini adalah al-kaba'ir duna syirk, yaitu dosa besar yang bukan kesyirikan. Nah, ini madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, setiap dosa besar selain kesyirikan tidak boleh difonis pelakunya langsung masuk neraka dan juga tidak boleh difonis pelakunya tidak akan mendapatkan dosa. Namun dia adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah SWT. Selain kesyirikan, selain kesyirikan. Nah, namun para ulama Hanabilah dan juga sebagian Syafi'iyah memandang bahwasanya hal ini dikecualikan dengan amalan yang disebutkan di Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis, yaitu salat. Yaitu salat. Salat kalau ditinggalkan, maka ini menyebabkan kekufuran juga. Oleh karena itulah kalangan tabi'in menyatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarauna syai'an, tidaklah memandang sesuatu pun yang tarkuhu ya, yang kalau ditinggalkan dapat menyebabkan kufur ya, ghairu shalah, kecuali salat ya. Alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara, bainar rajul wa syirki tarku shalah, dan seterusnya. Terus nah, barang siapa, kemudian di ayat berikutnya Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah membuat kedustaan, dosa yang sangat besar. Terus nah, ini ayat yang mentaksis di surah An-Nisa tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan berbuat syirik kepada Allah, yang Allah haramkan surga, ialah syirik akbar. Ialah syirik akbar. Ya, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia, dan tempat dia adalah neraka. Terus dan tidak ada tempat bagi orang yang zalim, ya, dan tidak ada bagi orang yang zalim penolong sedikit pun. Tidak akan ada yang dapat memberikan syafaat kepada mereka. Dan dinamakan zalim orang yang syirik ini karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun adzim. Terus nah, diantaranya berbuat syirik pada Allah, ini diantaranya, ini bukan mimba bil hasab. Ya, diantaranya menyembelih untuk selain Allah, termasuk di sini memberikan sesaji kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk jin, untuk kuburan, dan yang paling masyhur ini adalah kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Sudah, ini yang pertama. Ya, kalau dulu kita diminta oleh guru-guru untuk menghafal ini matan, ya, menghafal matan. Sekarang tolibnya cengeng-cengeng, disuruh ngapal, ngambek, besok gak datang lagi. Hah? Cengeng-cengeng. Ya, disuruh ngapal, ngambek, gak datang lagi. Hah? Kena berbagai penyakit di musim panas ini. Ya, muntaber, mundur tanpa berita. Apa lagi? Kudis katanya, apa tuh? Banyak singkatannya lah, kayak itu. Ya, sekarang kalau antum ya yang mau menghapal, silakan. Dahulu kita menghapal. Ya, diberikan ya ijazah, sanad, itu dengan syarat menghafal. Nah, kalau antum yang mau menghafal, tafadhol. Ya. Oh, sekarang gitu, suruh ngapal, ngambek, besok ada datang lagi. Ya, alasannya ya. Nah, ini talib ya. Wah, talib ya. Kalau di luar dia anak penuntut ilmu. Nah, suruh ngapal enggak mau, ilmu apa yang dituntut? Nah, ilmu apa ini? Aduh. Nah, suruh ngapal, ngambek ya. Tapi ini sekarang saya terapkan enggak wajib ya. Bagi antum yang mau ngapal silakan. Yang enggak mau silakan. Nah. Ya, terus Mas Edward syarah dibaca. Aksaro aksaro mimma yakhofu ala nafsihi wa ala malihi mimmada yakhofu ala dinihi yakhofu ala dinihi minal fitani wa syubhati kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu fitanu kaqta'il laili kaqta'il laili kaqta'il laili yang gelap muslim. Nah, terus na'udzubillah. Terus iya dan billah. Terus apa? Yabiu. Tapi perhatikan. Ya, kata Syekh setelah beliau memuji Allah berselawat, kemudian beliau menyatakan nama ba'at, maka Syekh menyatakan maka wajib bagi setiap muslim ayyakhafa ala din, untuk mengkhawatirkan agamanya itu lebih daripada dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, hartanya. Kalau dia khawatir terhadap hartanya, hartanya dia simpan di bank, dia simpan di bawah bantal, yang istrinya aja gak tahu. Istrinya enggak tahu tuh kode PIN-nya apa itu. Ya enggak? Mas Panji tahu PIN antum, PIN ATM istri antum. Tahu? Wah, iyalah. Orang dia mau beli buku aja tanya istrinya dulu katanya. Nah, ini ya. Jadi ada orang yang sampai istrinya enggak tahu. Kenapa? Proteksi luar biasa terhadap harta, terhadap nyawa. Ya, kita naik kendaraan safety first katanya. Safety first. Namun ternyata dia enggak khawatir, mengkhawatirkan, menakutkan diri, tidak membuat takut dirinya ya terhadap agamanya. Dia mesti lebih takut kepada agama, apa namanya? Mengkhawatirkan agamanya, jangan sampai agamanya tersebut ya, tercoreng, ternodai oleh berbagai macam kebid'ahan, kesyirikan yang paling berbahayanya ya, itu melebihi takutnya daripada harta dan diri dia sendiri. Ya, mimma da yakhafu ala dini. Dari hal apa dia mesti mengkhawatirkan agamanya? Nah, kata Syekh, yakhafu ala dini minal fitani wasyubuhat. Maka dia mesti mengkhawatirkan atas agamanya tadi dari berbagai macam fitnah-fitnah dan berbagai syubuhat. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna satakunu fitanun, bahwa sesungguhnya akan terjadi ya, sin yaitu harfu tanfis, akan terjadi fitan. Nabi menyebutkan dengan nakirah dan dengan dalam bentuk jamak. Nakirah artinya berbagai macam fitnah-fitnah. Ya. Fitnah ya, kemudian fitnah tersebut seperti potongan malam yang gelap. Ya. Pada pagi hari seorang hamba dia mukmin, ternyata yumsy kafir. Nauzubillah. Ternyata di sore hari dia kafir. Ada yang dia di pagi hari mukmin, di sore hari mukmin, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'u dinah. Karena dia menjual agamanya. Kenapa? Bi'aradin minad dunya. Ya, dengan sedikit dari dunia. Dengan sedikit banda. Apa sih banda bahasa Indonesianya? Hah? Harta dari dunia. Ya. Dia pagi beriman, sholat subuh di masjid beriman, mengucapkan kalimat-kalimat keimanan. Sore hari dia kampanye di gereja, ikut nyanyi di gereja, ya. Membenarkan, ya, membenarkan keyakinan orang-orang kafir Nasrani, ya, Trinitas, Subhanallah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir orang yang menyatakan Allah itu adalah bagian dari Trinitas. Kafir dia. Ya. Sore hari dia di gereja. Pagi harinya sholat subuh. Juhur sebelum ke gereja, isya berjamaah. Ke gereja. Ya dan bila. Atau pagi harinya dia ke gereja. Malamnya dia sholat isya subuh. Kemudian jadwal. Ya. Jadwal apa namanya. Sosialisasi. Tentang capresnya di gereja, iya dan billah. Ya, iya dan billah. Kafir murtad orang tersebut. Kenapa? Ya biudinahu bi'aradi minad dunia. Karena tujuan dunia yang belum tentu dia dapat lagi. Yang belum tentu dia dapat. Ini fitnahnya luar biasa. Fal muslimu madama ala qaidil. Sana yang baca ya. Jangan aneh yang baca. Nah, gantian. Ya. Tafadhal ya, dibaca di sini. Coba Husain. Ya, bukunya minjem. Minjem bukunya ya? Beli Husain. Siapa yang lagi yang belum ada bukunya? Pak Tony, siapa lagi? Mas Senong, beli dong. Mesen dong, belilah ya. Nah, ya, ayo terus mesin. Madi mabni ala al-fath wa udiya fi sabilillahi wa ulqiya an-nari yakhafu ala nafsihi an yartadda an tawhidi wa ya'budu al-asnama لأن الذين عبدوها نوع من البشر وعندهم عقول وإدراك ولم تنفعهم عقولهم وإدراكاتهم وتمنعهم من أن يعبدوا الأصنام فإبراهيم عليه السلام لما رأى كثرة مضاف كثرتا من وقعوا وفتنوا وفتنوا bagusnya an yusabbitahu wa alla yaziga qalbahu wa alla yaziga yazid itu mutaaddi. Makanya di Al-Quran Rabbana la tuzigh qulubana. Qulubana apa qulubuna? Qulubana. Nah itu mutaaddi. Zagha yazigh itu mutaaddi. Ya, terus wa alla yazigha qalbahu kama zagha ulai. Ah, hasbuk, cukup. Baik. Maka kata Syekh di sini maka seorang muslim madama ala qaidil hayati, selama dia masih dalam ikatan kehidupan, artinya dia masih hidup, dia fa'innahu mu'arradun, maka dia akan ditampakkan, dia akan dihadapkan ke berbagai fitnah-fitnah. Dia gak bisa ngindar. Dia mau tinggal di mana? Di goa jadi ashabul kahfi, baru dia bisa ngindar fitnah. Itu pun dia kena fitnah. Ya, itu pun dia kena fitnah. Di zaman ini gak bisa kita seperti itu. Mau berkhulwat kayak ngikutin Rasulullah sebelum dapat wahyu, yaitu masuk ke Gua Hira berkhulwat, gak bisa zaman sekarang. Gak boleh, bid'ah. Karena Rasulullah setelah dapat wahyu gak pernah balik lagi. Sekarang kita mau kemana? Pasti ditambahkan fitnah-fitnah. Maka kata Syekh di sini, seorang muslim selama dia masih dalam ikatan kehidupan, dia masih hidup, dia akan ditampakkan oleh berbagai fitnah. Mu'arradan lirijati an dinil Islam, maka dia akan dihadapkan kepada berbagai macam kemurtatan dari agama Islam. Walihada imamul hunafa, oleh karena itulah imamnya hunafa, hunafa jamak dari hanif. Apa definisi hanif yang pernah kita baca di syarah Salasah al-Usul? Hah? Hunafa al-mu'r hanif apa? Al-muqbil alallah, al-mu'rid an siwahu. Orang yang senantiasa menghadapkan dirinya dengan ibadah hanya kepada Allah dan yang berpaling dari ibadah kepada selain Allah. Hah? Bisa dipahami sini? Berpaling dengan ibadahnya tersebut dari selain Allah. Dia hanya menghadapkan dirinya dengan ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah imamnya para hunafa yaitu Ibrahim alaihissalam, ya da'u rabbah, berdoa kepada Rabbnya. Yaqul, dia menyatakan, wajudumni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabb, jauhkanlah diriku dan anakku, anak-anakku dari beribadah kepada berhala. Masya Allah. Ini kalau kita merasa kokoh, ya, mentazkiyah diri-diri sendiri, kita udah kokoh, lupa doa ini. Ya. Yang penting manhaj kokoh. Ini haram mengucap seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum. Gak boleh kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Gak boleh mentazkiyah diri sendiri, saya sudah kokoh. Siapa? Kokoh dari mana? Justru orang yang paling kokoh imannya, yang paling tidak merasa aman dari fitnah, dari makar, dari kemunafikan. Kan begitu. Dahulu sahabat gak ada yang pernah merasa aman diri. Semuanya merasa takut dari fitnah, kemunafikan. Sampai Umar bin Khattab sering bertanya kepada sahibus sirnya Rasulullah SAW yaitu Hudzaifah, saya masuk gak? Bertanya, saya masuk gak dalam daftar munafikun? Semuanya demikian, gak ada yang bilang saya. Yang penting jos saya, kokoh saya. Ini orang yang paling lemah imannya. Ini bahkan ya bukan kokoh sedikit pun. Nah, ini mentazkiyah diri sendiri dia. Haram. Dahulu Arab Badui ngaku-ngaku beriman di hadapan Nabi, padahal masuk Islam di hadapan Nabi, berbaiat. Qalu amanna, kami beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Ya. Tapi ucapkanlah aslamna, kami baru masuk Islam. Masuk Islam di hadapan Nabi, dengar Nabi baca Quran, dengar langsung pengarahan dari Nabi, bukan cuma Syekh Ustaz Kabir. Dari Nabi. Lam yadkhul iman fi qulubikum, Allah tegaskan. Iman belum masuk ke kalbu kalian. ini. Gak boleh tazkiyah diri sendiri. Maka dia mesti takut, terus takut. Nabi Ibrahim aja takut. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, imamnya muwahidun. Kok imamnya muwahidin aja bisa? Takut kok kita merasa saya udah kokoh. Kokoh dari mana? Hah? Saya udah kokoh. Nah, ini bahaya ini mengucapkan seperti ini. Bahaya. Hah? Bahaya. Mesti seorang mukmin takut terhadap fitnah kemunafikan. Fitnah riddah. Fitnah beribadah kepada berhala. Fitnah kesyirikan. Dia gak boleh merasa aman. Gak boleh merasa aman sedikit pun. Kapan dia merasa aman, merasa kokoh? Di saat itulah kehancuran bagi diri dia. Gak boleh. Nas-nas menunjukkan demikian. Petuah ulama menunjukkan demikian. Gak ada satu pun ulama yang mengatakan, boleh bilang saya iman saya kuat, iman saya kokoh. Gak ada. Ya, itu diucapkan oleh kalangan juhala semua. Oleh kalangan juhala. Dan sebagian orang-orang terpelajar ikut sunnah sayyi'ah juhala tersebut. Ikut-ikutan. Juhala diikutin. Nabi Ibrahim gak diikutin. Nabi Ibrahim dong diikutin doa. Juhala diikutin. Juhala belajarnya di mana gak jelas. Perusak mereka. Kata Syekh Fauzan kan begitu. Orang yang ngaku-ngaku saya kokoh, saya ahlus sunnah, saya salafi, gak ngerti akidah, itu perusak. Rusak, bukan salafi secuil pun. Enggak dari depan, enggak dari belakang, enggak dari samping, enggak dari mana-mana. Rusak, mufsid. Itu yang ngomong siapa? Syekh Fauzan. Rusak. Enggak usah diindah, rusak. Saya pun juga sependapat dengan Syekh Fauzan. Saya enggak pernah menganggap mereka ahlus sunnah, kuar-kuar, enggak ngerti akidah apa. Rusak, itu cuma mufsidun. Kecuali dia lagi belajar. Nah, belajar akidah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabb, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Nabi Ibrahim berdoa demikian, subhanallah. Fahadal khalil, inilah khalil, khalilullah. Khalilullah itu ada berapa khalil? Hah? Dua aja, Rasulullah dan Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ya. Maka sahabat enggak ada yang jadi khalilnya Nabi. Karena khullah itu spesial. Kalaupun ada, ya, lau ini takhadu, ya, seandainya aku ingin menjadikan, ya, seseorang ahadan khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Pastilah aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi tidak ada dari kalangan makhluk menjadi khalilnya Rasulullah SAW. Ini cuma dua, salah satu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alladzi kasaral asnam biyadih, yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Wa udhiya fi sabilillah, beliau disakiti di jalan Allah. Wa ulqiya finnar, dan dilemparkan ke neraka. Alqa ada itu alqa yulqi, ketika dia dimuta'adikan maka ada udhiya. Alqa ulqiya. Jadi ya-nya itu tetap diharokati. Tadi siapa yang baca? Husain ya. Udhi. Jadi tetap mabni alal fath. Tetap mabni alal fath. Wazannya fu'ila begitu. Wazannya fu'ila. Ya, kita tidak menyebutnya majhul, tapi kita mengikuti Al-Kailani apa? Bina lil maf'ul. Ya. Karena kalau majhul gimana nanti? Ya, kulikol insanu do'ifa. Berarti fa'ilnya enggak ada tuh majhul. Tidak mungkin. Ya, ya taib. Nah, taib. Ya khafu ala nafsi ayyartadda anit tauhid wa ya'buda alasnam. Ya'buda ma'tuf ke yartadda. Maka Ibrahim takut kepada dirinya sendiri, mengkhawatirkan dirinya sendiri dari kemurtadan, murtad dari tauhid dan dari beribadah kepada berhala. Dia, Ibrahim takut doa, enggak merasa kokoh, udah kuat imannya, enggak ada, mana ada kayak begitu. Ya, itu kan kalangan juhala aja yang ngaku-ngaku saya udah kokoh. Enggak ada, imamnya muwahidin justru berdoa, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Naam. Li'anna alladziina abaduha naw'un minal basyari. Karena yang beribadah kepada berhala-berhala tersebut ternyata beberapa kelompok bashar, manusia. Wa indahum uqulun wa idrakun. Mereka memiliki akal, memiliki idrak, pengetahuan. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Al-Masail Jahiliyah menjelaskan ciri khas orang-orang jahiliyah, yaitu mereka bangga dengan akal-akal mereka. Akalnya maksudnya apa? Bukan akal pintar dalam ilmu agama, tetapi dalam ilmu dunia. Mereka punya pengetahuan, punya ilmu, ya. Mereka bangga-bangga tuh akademisi bidang apa? Bidang syariah, bukan. Bidang ini, bidang itu, mereka kedepankan. Ya, ya dan bila mereka padahal bisa mencerna, ya, bisa mencerna dengan logis, karena akidah ini sesuatu yang fitrah, logis, pasti dipahami oleh siapapun, bahkan oleh makhluk terbodoh sekalipun. Bahkan oleh makhluk terbodoh sekalipun. Ini adalah ya, makhluk yang terbodoh sekalipun dia akan berpikir logis dengan fitrahnya bahwasanya Rabbnya adalah Allah, di dunia ini pasti ada pencipta, penciptanya adalah Allah, ngapain beribadah kepada selain Allah? Hah? Maka kebodohan yang paling bodoh sebagaimana kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Walam tanfa'uhum uquluhum wa idrakatuhum, ternyata akal-akal mereka, pemahaman mereka, pengetahuan mereka tidak bermanfaat sedikit pun untuk mereka. Wa tamna'uhum min an ya'budu al-asnam, ternyata pengetahuan mereka, akal mereka tidak dapat mencegah mereka dari beribadah kepada berhala. Sebagaimana yang terjadi saat ini, S1, S2, PhD dan yang lain-lain, ternyata dukung Partai Setan Indonesia. PhD ini segala, di barisannya liberal. Kemana akal? Iya dan bila. Dahulu, ya, tukang kerajinan tangan yang rajin di TVRI, kemudian bermetamorfosis jadi seorang yang ngaku-ngaku nabi dan mengatakan anaknya sebagai Imam Mahdi, siapa tuh namanya, Lia Edan, itu ngawur sesat pengikutnya, ternyata dosen-dosen. Kalau dosen itu gak usah tanya lulusan SMP SMA, minimal S2 S3 punya akal, punya, ya, jadi pengikutnya Lia Edan. Subhanallah. Bahkan ketika tahun 2004 kemarin di Malang, 2004 berapa, 15 tahun silamnya, itu ada aliran sesat sholat pakai bahasa Indonesia, ya, sholat pakai bahasa Indonesia. Dia terinspirasi sama adzan pakai bahasa Turki, ya, ketika zaman berkembangnya sekularisme di Turki. Diikuti oleh dosen-dosen IAIN. Dosen IAIN yang katanya terpelajar diikuti. Wah, ini betul-betul dapat tadabur. Tadabur dari mana? Mentadabur itu Al-Quran dengan lafaz Arabnya dipahami oleh kita. Bukan kita melafatkannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini lafaznya udah keluar dari kalamullah. Itu cuman maknanya. Maknanya. Kemudian lamma fa Ibrahimu alaihissalam lamma ra'a kasrata man waqa'u, maka Ibrahim alaihissalam tatkala beliau melihat banyaknya orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan tadi, wa futinu, jangan fatanu, ya, kalau fatanu, wa futinu, dan terfitnah bi ibadatil asnam, dengan beribadah, dengan malah beribadah kepada berhala. Khafa ala nafsih, maka beliau mengkhawatirkan dirinya. Pada Rabbah, maka beliau berdoa pada Rabbnya, an yusabbitahu ala dinit tauhid, agar Allah mengokohkan diri beliau di atas agama tauhid. Wa alla yaziqa qalbah, dan agar Allah tidak menyesatkan kalbunya, kama zaqa haula, sebagaimana mereka tersesat. Sampai sini ya. Fadl, dibaca sih. Mas Panji. Ayat, fadl. Bashar. Dari Bashar, fa innahu basharun. Qala asy-syarih rahimah, hafizahullah ta'ala, fa innahu basharun mithluhum. Wal basharu la tu'minu 'alaihi. La tu'manu. La tu'manu alaihi al-fitnata. Al-fitnatu fa'il. Kata ibul fa'il. Wal-basharu la tu'manu alaihi al-fitnatu. Walihada kana nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Huwa akmalun nasi imanan wa akmaluhum tawhidan. يخاف على نفسه فيدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة أم المؤمنين تخاف على نفسك؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا فإن الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهما صلى الله عليه وسلم خافا على دينه. سلام apa وسلام سلامي apa diharokatin semuanya. Apa memang sukun? Sallallahu alaihi wa sallam. Ah. Khafa ala dinihima. Falaja'a ila Allah bi an yahdiyahuma min falaja'a. Falaja'a. Tasnid jim. Falaja'a ila Allah bi an yahdiyahuma mimma waqa'a fihi al-akthar min al-khalqi. ومن حاله ومن حاله ومن حاله دونها أولى بذلك. فليخف المسلم على دينه وعلى نفسه من شر دعاة السوء ومن الشبهات والفتن وفتنة الشهوة فليخف من كل ذلك. Nah, baik. Syekh, antum kita lagi ngaji foto-foto antum. Foto siapa antum? Pencet, Ustaz. Oh. Pencetan ini yang pakai HP, Ustaz. Aduh, jangan-jangan foto-foto Mas Manto lagi. Lagi enggak pakai peci lagi. Aduh. Pencet, Ustaz, tadi itu. Pencet, ya. Aduh, Mas Manto lagi enggak pakai peci. Foto-foto lagi. Aduh. Tayib. Mana tadi? Dari mana ya Mas Panji mulanya? Ah, Pak Inahu. Ini Pak Inahu ini siapa nih? Hunya ini siapa? Ibrahim ya? Ibrahim, oh iya lanjut tadi Ibrahim. Ah, maka beliau Ibrahim, basyarun mislum. Adalah manusia seperti mereka semua sama. Wal basyar la tu'manu alihil fitnah. Sedangkan yang namanya manusia, gak aman dari fitnah. Ya. Tapi ya perhatikan ya ikhwah. Ibrahim Nabi Rasul dapat wahyu, maksum. Kalaupun keliru salah langsung diluruskan. Tetap aja Nabi Ibrahim gak aman, gak kayak sekarang. Yang penting saya kokoh manhajnya, kokoh imannya. Itu bukan manhaj imanmu yang kokoh, bebal dan jahilmu yang kokoh. Kok bisa merasa aman ya dengan mengklaim kokoh? Nabi Ibrahim takut. La haula wala quwata illa billah. Ya. Mana Syekh Mukhlis mutakhir jiddan? Nah. Habis ke mana? Kunjungan dulu ke pos 3-nya. Nah. Baik, mana lagi? Nabi Ibrahim seperti mereka, manusia biasa. Namun dia yang namanya manusia enggak aman dari fitnah. Walihada kana nabiyuna Muhammadun sallam. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad SAW. Wahuwa, ya, yang Nabi kita akmalun nasi imanan. Nabi kita yang paling sempurna imannya. Wa akmaluhum tauhidan. Yang paling sempurna tauhidnya. Ya khafu ala di nafsih. Nabi SAW mengkhawatirkan dirinya sendiri. Wa yadu'u wa yaqul. Nabi berdoa. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah kalbuku di atas agamamu. Minta. Demikian. Ini Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim tadi doanya apa? Wajdubni wabaniya anna'budal asnam. Ya. Wahai Rab, ya, jauhilah diriku dan anak-anakku dari beribadah kepada berhala. Lalu karena itu penting kita murojaah di kitab Tauhid. Itu ada tuh, bab sendiri. Ya, bab khauf minasyirk. Bab takut terhadap kesyirikan. Itu penting itu, ya. Itu penting untuk kita ulang-ulang bab itu supaya enggak boleh merasa aman. Kemudian Mana lagi tadi? Oh iya, setelah itu. Fataqulu lahu Aisyah ummul mukminin. Maka Aisyah berkata kepada beliau, ketika Aisyah mendengar Nabi berdoa ini, maka Aisyah berkata kepada Nabi SAW, takhafu ala nafsik, wahai Rasulullah, kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri? Ya. Maka Rasul berkata, fayaqulu Rasulullah SAW, ya Aisyah tu, wama yu'amminuni wa qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Wahai Aisyah, apa yang membuatku merasa aman sedangkan kalbu-kalbu hamba itu berada di antara jari-jemari dari jemari Allah Subhanahu, dari berada di dua jari, di dua jari dari jemari-jemari Allah yang Maha Rahman. Apa yang gimana ceritanya saya bisa merasa aman? Kurang lebih begitu jawab Nabi SAW. Walihada fa innal khalilain, oleh karena itulah dua khalil yaitu Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khafa alaihima, mengkhawatirkan agama mereka. Falajja ilallah, maka mereka meminta pertolongan kepada Allah, ayahdiyahuma untuk memberikan hidayah kepada keduanya. Mimma waqa'a fihi al-aktsaru minal khalqi, dari apa yang telah kebanyakan makhluk terjatuh ke dalamnya, yaitu kesyirikan. Ya, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah agar mereka dijauhi dari hal tersebut. Wa man halahu dunaha aula bidzalik, maka siapa yang keadaannya, kondisi dia tidak seperti Nabi Ibrahim, tidak seperti Nabi Muhammad SAW, aula bidzalik, ini kias aula namanya, aula bidzalik, ya dia lebih mesti lagi untuk mengkhawatirkan diri dia dari kesyirikan, mengkhawatirkan dia dari kemurtadan, lebih-lebih lagi Nabi Ibrahim aja berdoa, jauhkanlah diriku dan anakku, padahal anaknya Ibrahim Nabi, Ishak, Ismail, cucunya Nabi Yakub, cicitnya Nabi Yusuf, dari Ismail punya cicit lagi Nabi Muhammad SAW, dan dari sulbi Ibrahim lahirlah nabi-nabi semua dari kalangan Bani Israel. Ya, makanya mereka disebut Bani Israel. Israel itu siapa? Yakub. Israel itu Yakub alaihissalam. Padahal anak Ibrahim Nabi, Ibrahim pun Nabi, plus Rasul lagi, plus Rasul. Tetap berdoa. Wajudni wabaniya an-na'budal asna. Subhanallah. Ya, mana lagi sekarang? Ini udah dibaca belum? Udah ya? Nah, maka barang siapa yang kondisinya di bawah dari itu, di bawah dari kenabian, tidak seperti kondisi khalil lain, tidak seperti keadaan imannya Rasulullah SAW dan Ibrahim alaihissalam, fal yakhaf. Lamnya lam amr, jangan diterjemahkan seyogyanya, sebaiknya. Ya, maka dia mesti, fal yakhaf al muslim. Maka seorang mesti takut ala dini. Ya, dia mesti takut mengkhawatirkan agamanya. Wa ala nafsihi min syarri du'ati su', dan dia mengkhawatirkan diri dia dari para keburukan dai-dai sesat. Wa min syubuhati wal fitani, dan dari segala macam fitnah, syubuhat-syubuhat dan fitnah-fitnah. Wal fitnati syahwati wa fitnati syubuhati, dan fitnah syahwat maupun fitnah syubuhat. Faliyakhaf min kulli dhalik, maka dia mesti takut dari hal itu semua. Sampai sini ya yang dibaca Mas Panji. Ya. Nah. Berikutnya. Padahal dibaca sini ya. Patur, Mas Patur. Itu fa innahu ya khudu wa yajtanibu wa yatajannabu asbab amma annahu yaqufu wa la yaqulu bi asbab salamah wa la yajtanibu asbab wa la yatajannabu asbab al-halaki fal khawfu Fala budda ayakuna ma'al khawfi amalun yaqihu. Yaqihi. Yaqihi min hadhihi al-fitnati. Fahada amrun khatirun. Wala yumkinu an la'rifa hadhihi al-tawaqidu. Ini boleh dibaca dua. Boleh dibaca wala yumkinu an ta'rifa hadhihi al-tawaqidu. Boleh juga antum jadikan dia bina lil maf'ul. Boleh juga antum baca wala yumkin antu'rafa. Antu'rafa hadihi an-nawaqid. Ya, nawaqid jadi badal dari hadihi. Hadihinya itu yang naibul fa'il. Boleh dibaca dua gitu. Tapi antum baca ta'rif enggak masalah. Ya, baik, terus syuhadan wal taro al munharifata. Antum kan tadi bacanya ta'rif, berarti konsekuensinya dia tabi semua ke ya, hadihi yang dia maf'ulun bih. Terus ila bi ilmi anafi'i li anna jahila yaqum fi hadhihi al-umuri wa huwa la yadri bal yuqalliduna bal yuqallidunnasu annasa yuqallidunnasa wa man yahsinu bihim yuhsinu bihim adhanna yuhsinu bihim adhanna wa yaf'alu mithla fi'lihim. Hasbuk, cukup. Wa yaf'alu mithla fi'lihim. Dari mana tadi antum bacanya ya Mas Fatul? Mana tadi? Wa idha khafa. Tapi perhatikan, wa idha khafa fa innahu ya'khudhu bi asbabi salamati. Nah, apabila dia maka dia sudah takut, dia takut, dia nyip, perhatikan. Syekh hendak memberikan tarbiyah wa tasfiyah pada kita ya. Bukan cuman kita diberikan mesti takut terhadap kesyirikan, diberikan sampel kasus Ibrahim, kasus Nabi Muhammad alaihi wasallam, tidak hanya itu. Nah, jadi kalau sudah takut dari kesyirikan, tayib sekarang dikata beliau. Wa idza khafa fa innahu ya'khudhu bi asbabi salam. Kalau dia sudah takut terhadap kesyirikan, tidak merasa aman dari riddah, dari kemurtadan, maka dia mesti mengambil, ya, menjalankan sebab-sebab keselamatan. Wa yatajannabu asbabal halaki. Dan dia mesti menjauhi sebab-sebab kebinasaan, yaitu sebab-sebab kemurtadan, sebab-sebab kesyirikan. Ammanahu yakhafu wa la ya'khudhu bi asbabi salamati. Adapun kalau dia cuma takut tok, ya, takut semata, enggak mau mengambil sebab-sebab keselamatan, wala yatajannabu asbabal halak, tidak mau menjauhi sebab-sebab kebinasaan, enggak mau menjauhi hal-hal yang akan menghantarkan kepada kemurtadan, fal khaufu la yakfi, maka takut saja tidak cukup. Takut je katanya, ini enggak cukup. Ya, takut aja. Ya. Tapi enggak mau. Ya. Saya takut dari syirik. Ya udah belajar tauhid. Enggak mau, saya takut dari syirik aja. Ya udah belajar kitab tauhid, kasbu syubhat, tawakkalul Islam, ayo belajar qaidul arba. Enggak. Saya takut dari syirik. Ini enggak cukup. Dia mesti mengambil sebab-sebab keselamatan tersebut. Ya, dan menjauhi sebab-sebab kebinasaan tersebut. Fal khaufu la yakfi fala budda ayyakuna ma'al khaufi amalun yaqihi min hadhil fitnati. Maka mestilah dari mestilah ada amal yang menyertai ketakutan dia tadi. Yang amal tersebut yaqihi, yaqi ini fi'il mudhari dari apa? Waqa yaqi wiqayatan. Makanya antum kalau menyebut nah, fi'il yang bersambung dengan kasrah itu ditenggarai oleh nun. Dorobani, nah, misalkan antum mengatakan, saya Rizki mengatakan dorobatni azwaji misalkan. Azwaji misalkan ya simpel dulu atau sama simpel aja udah protes misalkan kok mau contoh aja udah enggak terima gimana mau mimpi aduh bahaya deh. Nah misalkan tuh mengatakan dorobatni azwaji, nah misalkan ya misalkan tuh dikeroyok ya misalkan dorobatni dorobat fil madi, kita lupakan dorobat irobni. Nunnya apa namanya? Wikoya. Apa sih wikoya? Menjaga. Menjaga fi'il dari kasrah. Nah, itu menjaga. Nah, waqo yaqi. Nah. Yaqihi, yang amalan tersebut akan menjaga dia dari fitnah. Ah, ini penting. Dia takut aja enggak mau beramal. Wah. Dia takut enggak mau beramal. Ini siapa ini? Aneh. Ya, yang beribadah kepada Allah dengan ketakutan saja kata para ulama Khawarij. Tapi Khawarij pun beramal. Hah? Yang beribadah kepada Allah dengan roja saja yaitu Murji'ah. Enggak mau beramal. Lah ini udah khauf doang versi Khawarij enggak mau beramal. Nah, ini aneh ini. Kalau Khawarij menghilangkan roja. Ya, menghilangkan roja. Kalau Murji'ah roja saja tanpa amal. Khawarij beramal enggak Khawarij? Wah, Ibnu Abbas melihat ketika debat dengan ribuan Khawarij, mata-mata mereka cekung, badan mereka kurus. Kenapa? Mata habis tahajud semalaman, kurus puasa seharian. Subhanallah. Hah? Beramal mereka. Bahkan pembunuh Ali bin Abi Thalib tatkala disalib, hendak dieksekusi, dia membaca surah Al-Alaq. Dilobangi kedua matanya, dipaku kedua matanya, dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, enggak nangis sedikit pun. Ya, dia tetap baca zikir-zikir, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya diputuskan, potong lidahnya, baru nangis. Nah, kenapa nangis? Saya enggak suka menghadap Allah dalam keadaan tidak berzikir. Wah. Beramal enggak tuh? Beramal. Tapi kata para ulama yang beribadah kepada Allah dengan khauf saja apa? Siapa? Khawarij. Kalau sufi beribadah kepada Allah dengan apa? Mahabbah tok. Murji'ah beribadah kepada Allah dengan apa? Roja. Ahli sunnah beribadah pada Allah dengan roja, dengan khauf, dengan mahabbah, ya, dengan ta'zim. Nah ini, dengan khudu, dengan zul. Nah ini ahli sunnah wal jamaah. Nah ini aneh lagi nih. Dia cuma takut aja enggak mau beramal. Ini aneh lagi nih, baru lagi nih. Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Fa hadza amrun khatirun, maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. La yumkin, yang tidak mungkin. Tadi saya sudah bilang ini antum boleh baca ta'rifah, boleh dibaca antu'rafah. Boleh, nanti isim setelahnya boleh jadikan naibul fa'il atau maf'ulun bih. Kalau saya lebih enak membacanya dengan bina lil maf'ul. Wa la yumkin antu'rafa hadhihi an-nawaqidu, dan tidak mungkin diketahui pembatal-pembatal keislaman ini. Wasyubuhatu, dan berbagai syubhat ini. Wal afkaru al munharifatu, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Illa bi ilmin nafi, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Gimana kita bisa tahu kesyirikan kalau kita enggak pelajari hakikat kesyirikan? Tahu pembatal keislaman tapi enggak mau belajar. Gimana? Dia menyangka berada di atas rel tauhid, ternyata dia sedang berada di atas jalan kesyirikan, jalan murji'ah, jalan khawarij. Wahwala yadri wahum la yash'urun, mereka enggak sadar. Nah, ini penting ini, ya. Ini penting. Oleh karena itulah sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau menyatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu anas'alu anisyar. Sedangkan saya bertanya, kok enggak ada di sini. Sedangkan saya bertanya kepada Nabi tentang perkara yang jelek-jelek. Kenapa? Khawatir keburukan tersebut menimpa saya. Ya, menimpa saya. Gimana mau khawatir dari keburukan kalau kita enggak tahu hakikat keburukan tersebut? Kita sangka itu adalah hal yang membuat bermanfaat, ternyata memudorotkan. Ya, maka belajar nawaqidul Islam ini sangat-sangat urgen terlebih lagi di zaman ini. Nawaqidul Islam yang disebutkan oleh para ulama diantara oleh Al-Haytami, itu ada 400 pembatal keislaman. 400. Antum hafal? Sama kayak saya juga enggak hafal. 400. Kita hafalnya kan yang 10 ini aja. Ada 400. Makanya di kitab-kitab fikih semua madhab, ya, saya baca sendiri ya di Raudhatut Thalibin Al-Imam An-Nawawi, memuat pembatal-pembatal keislaman, riddah semua. Di buku-buku fikih, mengolok-ngolok agama, ngolok sholat, ngolok adzan, ngolok jenggot, ya, di buku-buku. Bahkan penulisnya itu adalah akidahnya Asy'ari, akidahnya Asy'ari. Antum tahu Asy'ari? Asy'ari itu kemurji'ah-murji'ahan. Saya pernah menyebutkan hal itu. Bahwa di antara mereka banyak yang goncang dalam hal ta'rif iman. Ada yang mendefinisikan tasdik, ada yang sepakat dengan Jahmiyah bahkan, yang menyatakan iman itu hanya ma'rifah fil qalb. Ya, walaupun secara jujur Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya di antara Asy'ari ada yang sama dengan ahli sunnah wal jamaah dalam definisi iman. Tapi enggak enggak memberikan manfaat sedikit pun kalau cuman sama. Karena hakikatnya Murji'ah apa Khawarij dan Mu'tazilah sama definisi imannya dengan Ahli Sunnah. Iman qaulun wa amalun. Murji'ah Khawarij juga sama kayak begitu. Ya, namun perbedaannya adalah ada apa tatbik. Nah, penerapannya bahwasanya ya Ahli Sunnah memandang dosa besar pelakunya tidak kafir. Namun juga tidak dikatakan imannya sempurna. Ya, karena Ahli Sunnah meyakini iman ya bertambah dan berkurang. Nah, kalau Khawarij enggak kafir. Mu'tazilah baina fil manzilah baina manzilatain. Di akhirat laku dosa besar, Khawarij dengan Murji'ah sama, finnar abadan selama-lamanya. Ahli Sunnah enggak tahta masyiatillah. Tapi definisi di dunia sama. Ya, antum jangan salah paham. Definisi di dunia mengenai ta'rif iman, ya, iman qaulun wa amalun yazid bi tawain kusmil maksiat, Ahli Sunnah sama seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Silakan dilihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan di Syarah Al-Aqidah atau Al-Wasitiyah, dijelaskan oleh beliau. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Li'anna al-jahila yaqa'u fi hadhil umuri wa huwa la yadri. Karena namanya orang bodoh, dia terjatuh ke dalam perkara-perkara ini, sebab-sebab kemurtadan ini dalam keadaan dia enggak tahu. Balio khalidun nasa, bahkan dia ikut-ikutan aja kepada orang-orang. Wa man yuhsinu bihim adzan, dan yang dia sangka baik, fayaf'alu mithla fi'lihim, maka dia pun melakukan seperti yang mereka lakukan, seperti perbuatan mereka berupa kesyirikan, ikut-ikutan. Ya, oh, masa Habib salah, masa Kiai salah, masa Ajengan salah, masa ngajarin kita kepada kesyirikan. Nah, kayak begitu. Nah, ini enggak belajar. Nah, baik, sampai sini ya tadi yang dibaca Mas Fatur. Ya, bawa Syekh bawa Al Muwahhid tepat Rasul. Kencengin suaranya dikit. Naam, itu dia isim. Ya. Benar, tadi siapa Mas Panji protes. Benar. Maka barang siapa yang dia lebih mengenal Allah kepada Allah, dan maka dia lebih takut kepada Allah. Gitu. Terus antas sahih. Ah? Kenapa? Kana fil basri Zaidun. Mahwal Irob Zaid. Kana fil fasli Zaid. Apa Irob Zaid? Terus. Baikalamu al-Qur'an al-Aima al-Marka nasyama al-Aqidati fayamalu al-Aqidata sahihata min adil al-Tamasak biha. Ah, wa man kana billahi a'rafu. Barang siapa yang isimnya demi musatir, barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, bisa juga kana minhu akhwa, bisa jadikan khabar. Jar majrur ya muta'alliq kepada ke depan. Karena syarat dari jar majrur yang muta'alliq itu enggak ada mesti syarat kembali ke belakang. Itu adalah syarat dari dhamir. Kalau dhamir baru dhamir dia mesti yaudu ila ma qablah, kecuali dhamir apa? Dhamir sya'an yang kembali ke depan. Tapi kalau muta'alliq, jar majrur muta'alliq itu enggak ada mesti kembali ke belakang, bahkan boleh ke depan. Allah. Terus. Ajli ayatamasaka biha wa ya'lamu bil haqiqati al-mawjudat biha hatta yatabayyana kama qala bi qawli Jamal kana nasu yasaluna. Ah, pelan-pelan dong antum bacanya. Ana jadi ketinggalan itu. Ngebut banget antum. Nah, pelanin dikit kayak itu. Ya. Tadi siapa yang baca pelan-pelan dikit? Terus? Anasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khalidi. Fakuntu as'aluhu anil syurri. Syarri. Fakawfala anil yukrikanu. Hada huwa rujuku. Di anahu ma'zaka nafsahu. Fakawla ma'zaka anil yukrikanu. Ah, baik. Perhatikan penjelasan dari Syekh berikutnya. Wa ammal alim ar-rabbani, adapun seorang alim yang rabbani, maka fa innahu yanfa'u ilmuh, maka ilmunya bermanfaat untuk dia biidnillah, dan dia menjauhi berbagai perkara ini, yaitu sebab-sebab kemurtadan. Maka barang siapa yang dia paling mengenal Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah. Hah? Paling mengenal Allah, maka dia yang paling takut kepada Allah. Fa yata'allamul insanu al-ilman an-nafi'. Maka seseorang dia mesti mempelajari ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu akidah. Maka dia mengetahui akidah yang sahihah supaya apa? Min ajli ayatamassaka biha, supaya dia dapat berpegang teguh dengannya. Ya, supaya dia dapat mengenal wa ya'rifa, ya. Wa ya'rifu nawaqida al-aqidati wa mufsidatiha. Dan supaya dia dapat mengetahui pembatal-pembatal akidah dan perusaknya, hatta yatajannabaha, dan hingga akhirnya dia dapat menjauhinya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri. Dahulu manusia, yaitu para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kebaikan saja, sedangkan saya bertanya kepada Nabi tentang perkara keburukan, atau mayoritas pertanyaan saya tentang keburukan. Kenapa demikian? Ya, makhafata ayyudrikani, karena makhafa, khawatir keburukan tersebut ya menimpa saya. Hadza huwa al-fiqhu, inilah fikih, pemahaman yang mendalam. Li'annahu mazakka nafsah, karena Hudzaifah bin Yaman tidak merekomendasikan, tidak mentazkiyah diri dia sendiri. Ya, faqal, maka beliau menyatakan makhafata ayyudrikani, khawatir ya, khawatir keburukan tersebut menimpa saya. Jadi ini penting pembacaan kitab Nawaqidul Islam, apalagi Masail Jahiliyah, ya, hakikat-hakikat keburukan yang dibukukan oleh para ulama, ini penting untuk dipelajari. Supaya apa? Makhafata ayyudrikani, gitu. Ya, khawatir keburukan tersebut menimpa kita. Ya, kemudian dibaca berikutnya ya, di sini ya, siapa nih? Mirza. Bukan khatmi. Ini khidam. Khidam itu maknanya jam'ul kabir. Maknanya adalah jam'ul kabir. Ya, memang ada juga khodoma itu dari khodmu, tapi tidak enak artinya. Dia enakan khidam, dengan kasrah qaf, fathah dhadha. Maknanya adalah jam'ul kabir. Itu lebih enak. Nahnul an fi jam'il kabir fitan. Nah, itu lebih enak kan? Kita sekarang di kumpulan, berada di tengah-tengah lautan fitnah yang sangat besar. Nah, itu lebih enak begitu. Bacanya khidam. Ya. Terus nahnul an fi idomi fitanin azimatin wa syubhatin mudhallilatin wa du'atin su'in wa asya'a kathiratin la tafaku fa yajibu ala insani ayya taniya bi amri dinihi wa yakhafu alaihi wa yakhafa alaihi jida mayakuru limada ta'lamuna tawhida ta'lamu limada ta'allamu ta'allamu tauhida wa tahdharuna mentahdir hadzara yahdziru wa tahdziruna min asyirki wa antum auladu aqidatin wa ashabu fitratin wa antum fi biladi tauhidi fala tahtajuna annakum tadrusuna tauhida wa ta'rifuna anwa asyirki wala an tasbalul manahija ad-dirasiyata bi kutubil aqidati wa tu'allimul aulada hadhihi al-asya'a lastum bihajatin ila an ta'rifu syubhati wal madhahiba al-munharifata wa dalalatiha wa lastum bihajatin ila hadha. Enaknya lastum bihajatin an ta'rifu atau tu'arifu? Tu'arifu kayaknya ya. Tu'arifu, menjelaskan. Ya, memberikan definisi, mengurai, itu aja. Baik. Nahnul an kata syekh. Kita sekarang fi khidam mifitan azimah. kita sekarang berada di tengah kumpulan fitnah yang sangat azim, sangat besar. Ini saya ngomong di Saudi. Saya salah pesan ngomong di mana? Di Saudi. Di Indonesia gimana? Parah lagi. Parah lagi sekarang kita ini. Ya enggak? Luar biasa. Saya bicara di Saudi. Yang di sana dukun dihukum mati. Sekarang dukun masuk TV. Dukun jadi selebriti. Dukun pindah rumah, pindah segala macam. Allah musta'an. Baik, perhatikan. Saat ini ya, dan subuhat yang mudallilah, yang menyesatkan, wa du'atun su. Du'atun su yaitu para dai sesat. Yang mereka adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'at ila abwab jahannam. Para dai yang justru mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam ya. Wa asya'a katsiratin, dan berbagai hal yang sangat banyak, takhla takhfakum, yang tidak sama lagi bagi kalian. Fa yajibu 'alal insan ayatania bi amri dinih wa yakhafa 'alaih, maka wajib bagi seseorang dia mesti memperhatikan perkara agamanya dan juga dia mesti mengkhawatirkannya. Uji zaman yakul, namun didapati ada yang menyatakan lima ta'alamu tauhid, kenapa kalian mempelajari tauhid, wa tuhadziruna min asyirki, kenapa kalian memperingatkan orang lain dari kesyirikan, wa antum auladu akidatin wa ashabu fitratin, kalian kan ini apa ya, anak-anak akidah, apa terjemahnya enaknya, anak-anak akidah, auladu akidatin, kalian ini kan orang-orang yang udah berakidah, nah gitu. Kalian ini kan orang-orang yang udah berakidah, washabul fitratin. Kalian ini kan udah berada di atas fitrah gitu. Antum fi biladit tauhid. Kalian ini kan berada di negeri tauhid. Di Saudi. Wala tahtajuna annakum tadrusuna tauhid. Enggak butuh lagi kalian mempelajari tauhid. Masyaallah. Ya. Wa ta'rifuna. Ini enaknya tu'arif ya. Dan enggak butuh lagi tu'arifu anwa syirki. Enggak butuh lagi kalian mengurai jenis-jenis kesyirikan. Wala antasgalu ma'al manahi, jangan kalian pula sibukkan. Enggak enak sibukkan. Jangan kalian pula menyibukkan manahij, kurikulum-kurikulum adirasiyah, pelajaran, jangan kalian penuhi maksudnya kurikulum-kurikulum pelajaran dengan buku-buku akidah. Waktu alimu aulada hadil asya, kemudian kalian ajarkan anak-anak dengan berbagai hal ini, itu perkara tauhid. Astum bihajatin ilaan tu'arifu syubuhati wal madahib al munharifata wa dalalatiha. Falastum bihajatin ila hada. Kalian enggak perlu ya untuk mengurai, menjelaskan, mendefinisikan berbagai syubuhat, madhab-madhab yang menyimpang dan kesesatan-kesesatannya. Ya, kalian enggak butuh hal itu semua. Subhanallah. Ya. Paham ya sampai sini ya. Tafadhal. Syekh Rizki udah baca belum? Ah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hadza ghururun wa jahlun aw tadlilun. Fal wajibu 'alal insani ay ya'rifa hadhihi al-umura min ajli selamat Salima min ajri film modern apa asal yaslamu min ajli yaslamu min syariha an yaslama PDF sih enggak kelihatan an masdarnya man aslama Oh jangan dia mau nyimak sama biarin min ajli yaslamu an yaslama min syariha wa fitnat wa fitnatiha wala yumkinu anta tajannaba syai'a wa anta la ta'rifuhu wala yumkinu anta tamassaka bil haqqi wa anta la ta'rifuhu faqad ta'taqidul haqqo batilan wal batilu haqqan wa anta la tadri fa hadza amrun muhimun jiddan. Baik. kan? Faqad ta'taqidu al-haqqa batilan wal batila haqqan. Gitu. Ya, masih tabi ke dia. Anda meyakini hak sebagai kebatilan, gitu. Dan Anda meyakini al-batilah. Baik. Terus yaqulun wa yaquluna antum takfuruna tukafiruna nasa limada tadhharuna hadhihi al-ashya'a wa naqulu nahnu la nukafiru nasa illa man kafarahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam walakinnana nakhafu ala anfusina wala nuzakki anfusana fana'udhu bi asbabin najati wa nuhadhdhiru an-nasa wa nunsihahum wa nansahuhum karena dia marfu, dia marfu. Haknya itu lam fi'il. Ya, lam fi'il. Yansohu yaf'alu. Mana dari macam tadi bacanya? Fahada guru. Oh, ini tadi ya orang yang bilang, udah gak perlu belajar-belajar tauhid dah. Gitu ya. Ya, gak perlu belajar. Ini adalah gurur. Tipuan. Wajahlun, kebodohan. Watadlilun, penyesatan. Wah, lengkap semua tahdir dari syekh itu. Siapa yang ngomong gitu? Ngajinya tauhid mulu. Gurur, jahlun, tadlil. Ah, gitu ya. Itu lengkap itu semua. Itu kita hanya nakil mengutip. Fal wajibu 'alal insani ayya'rifa hadhihi al-umura min ajli ayyaslama min syarriha wa fitnatiha. Maka yang wajib bagi setiap insan, bagi seseorang, dia mesti mengetahui perkara-perkara ini, kemurtatan, kesyirikan. Kenapa? Supaya dia selamat dari keburukannya dan fitnahnya. Wala yumkinu an tatajannaba asyai'a wa anta la ta'rifu. Gak mungkin Anda menjauhi sesuatu dalam keadaan Anda gak mengetahuinya. Ya, saya gak mau berakidah dengan akidah Asy'ari. Tahu akidah Asy'ari apa? Gak tahu. Lah gimana? Jangan-jangan Anda masih Asy'ari lagi sampai sekarang. Soalnya Asy'ari ini akidah yang berkembang pesat di negeri ini. Diajarkan, diadopsi, dijadikan kurikulum sejak kita kecil. Kan begitu. Mesti belajar. Kalau enggak masih ada syubhat, virus. Mesti belajar. Mesti tahu. Dia ngerti ya bagaimana Mu'tazilah Jahmiyah, tahu. Oh, saya mau tidak mau menjadi khawarij, ngerti. Ya, mabda khawarij kayak apa, asas khawarij kayak apa? Enggak tahu. Oh, gimana mau jauh dari khawarij? Sana, siapa tuh? Ah. Mainnya di luar. Ya. Masih kecil aja mau ngaji Nawa Kidul Islam. Ah, ini juga nih anak Syekh Wardono, masya Allah. Mana lagi tadi? Ah, tuh kan hilang dah tuh. Nggak mungkin Anda menjauhi apa tadi sesuatu hal dalam keadaan Anda tidak mengetahuinya. Wala yumkin anta tamassaka bil haqqi wa anta la ta'rifu. Nggak mungkin Anda bisa ya, berpegang teguh di atas kebenaran. Anda nggak tahu apa itu kebenaran. Ya, faqad ta'taqidu al-haqqa batilan wal batilat haqqan. Bisa jadi Anda meyakini itu adalah sebagai sebuah kebenaran padahal itu adalah kebatilan, dan bisa jadi Anda meyakini itu adalah kebatilan padahal itu adalah kebenaran. Wa anta la tadri fa hadha amrun muhimun jiddan. Anda enggak ngerti, Anda enggak tahu padahal ini perkara yang penting sekali. Yaqulun, mereka mengatakan, antum tukafirun nas. Nah, ini tuduhan klasik. Woi, kalian wahabi tukang ngapirin orang katanya. Kalian mengkafirkan orang aja. Lima datulihiruna hadil asya'ah. Kenapa kalian menampakkan hal-hal ini? Siapa yang ngomong itu? Kalau ngomong Asy'ari, sungguh dia sangat naif. Kalau yang ngomong orang awam, pahamlah kita. Kalau yang ngomong orang-orang kafir dari kalangan kemarin yang dikatakan oleh Syekh Murtadun, liberalisme, sekularisme. Kalau mereka yang ngomong dari kalangan itu, wajar. Yang ngomong min auladil muslimin, ya, ini aneh, ini Asy'ari tadi. Saya kemarin kutipkan di kitab-kitab Asy'ari terkait bab ridah itu lebih syadid ya, atau sama syadidnya dengan ya, perkara-perkara yang disebutkan di kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Disebutkan di buku-buku Asy'ariyah. Kok bisa ya, mereka mengatakan kita gampang mengkafirkan orang. Nah, di buku-buku mereka lebih parah lagi atau sama minimal. Ya, terkait ridah kemurtadan. Sama, kita punya buku Nawakidul Islam, mereka punya buku juga Al-Haitami menyebutkan 400 pembatal keislaman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan secara global bukan pembatasan. 10 aja. Kenapa? Ini yang paling masyhur, manusia terjatuh di dalamnya, orang paling sering 10 aja. An-Nawawi di bukunya Raudhatut Thalibin saya enggak hitung sempat. Banyak puluhan. Ya, menghina jenggot murtad, menghina adzan murtad, menghina enggak pakai syirik-syirik lagi langsung murtad murtad murtad murtad. Karena istihza itu enggak ada unsur kejahilan, yang ada adalah unsur juhud. Melawan, ngelawan, hina. Nah, bahasanya murtad murtad murtad di buku Asy'ari. Kok bisa kita bacakan Nawakidul Islam kita dibilang tukang ngapirin orang? Hah? Lah di buku dia jadi pajangan aja. Asy'ari. Nah, sekarang ini terjadi pengkaburan juga di akidah Asy'ari. Ditutup-tutupin yang kayak begitu. Ya. Saya sering berapa kali ngutip, jadi jangan keseringan juga ntar sangka orang saya Asy'ari lagi. Enggak? Nah. Hah? Sebagai pembani ya. Berapa kali saya kutip itu? Supaya jangan dikira orang saya Asy'ari. Kita tahdir keras Asy'ari disangka Asy'ari. Waduh, gawat ini. Hah? Bahaya ini. Kan kasihan yang nuduh. Ya, kasihan yang nuduh. Yang nuduh kasihan bukan sayanya, sayanya enggak apa-apa. Orang enggak Asy'ari. Orang kita tiap hari mengatakan Asy'ari mubtadi, dol, sesat, bid'ah, apalagi coba. Kasihan yang ngomong begitu. Walaupun ada yang ngomong begitu. Ada yang ngomong begitu. Allah Ustaz, kasihan. Hah? Ada kan? Ah, ajak ngopi, ya sayang. Mendingan dia saya kasih kopinya Pak Repi. Ah, kopi kapal kebakaran. Mana lagi? Banakul, maka kita katakan, nahnu la nukafirun nas. Eh, kita ini enggak ngafirin orang illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Lakinnana nakhafu ala anfusina. Namun kami mengkhawatirkan diri-diri kami. Wala nuzakki anfusana. Kita tidak mentazkiyah, mensucikan diri-diri kami. Wa na'khudhu bi asbabin najati wa nuhadzirun nasa wa nansahuhum. Kami hanya mengambil jalan-jalan keselamatan dan memperingatkan manusia dan menasehati mereka. Masya Allah. Masih sempat bisa baca lagi? Habis zuhur lanjut ya. Masih bisa? Sedikit lagi. Hah? Mepet. Cukup dulu. Habis zuhur lagi insyaallah. Ya. Subhanallahi bihamdihi subhanallahi. Habis zuhur plus itu ya. Salah. Ini sedikit aja. Mungkin satu halaman lagi kita baca Nawakid Al-Islam baru syarah Salasa Al-Usul. Hah? Sampai jam berapa? Ya, suka-suka kita lah. Oh mulainya langsung aja ya antum kema- ah izin antum lapar antum bah. Kemarin dikasih ini jam 12.40 balik lagi, oh ternyata jam 12 kurang 5 pada ke warteg semua pada.